50 languages. 93. 93. Anak kalimat dengan op. Apakah? Anak kalimat dengan op. Apakah? Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya. Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya. Saya tidak tahu apakah dia kembali. Saya tidak tahu apakah dia kembali. Saya tidak tahu apakah dia menelepon saya. Saya tidak tahu apakah dia menelepon saya. Apakah dia benar-benar mencintai saya? Apakah dia benar-benar mencintai saya? Apakah dia kembali? Apakah dia kembali? Apakah dia menelepon saya? Apakah dia menelepon saya? Saya bertanya-tanya apakah dia memikirkan saya. Saya bertanya-tanya apakah dia memikirkan saya. Saya bertanya-tanya apakah dia memiliki wanita lain. Saya bertanya-tanya apakah dia memiliki wanita lain. Saya bertanya-tanya apakah dia berbohong. Saya bertanya-tanya apakah dia berbohong. Apakah dia memikirkan saya? Apakah dia memikirkan saya? Apakah dia memiliki wanita lain? Apakah dia memiliki wanita lain? Apakah dia berkata yang sejujurnya? Apakah dia berkata yang sejujurnya? Saya ragu apakah dia benar-benar menyukai saya. Saya ragu apakah dia benar-benar menyukai saya. Saya ragu apakah dia menyurati saya. Saya ragu apakah dia menyurati saya. Saya ragu apakah dia akan menikahi saya. Saya ragu apakah dia akan menikahi saya. Apakah dia benar-benar menyukai saya? Apakah dia benar-benar menyukai saya? Apakah dia menyurati saya? Apakah dia menyurati saya? Apakah dia akan menikahi saya? Apakah dia akan menikahi saya?